Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ikraran wa tawhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyertakan rahmat-Nya kepada kita sekalian, yang selalu memberikan taufik-Nya kepada kita sekalian dan juga telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita sekalian untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebaik-baiknya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan ibadah itu merupakan perkara yang wajib atas setiap umat Islam, itu perkara yang diharuskan atas setiap umat Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menambah ilmu agama tersebut sehingga kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua perkara kebaikan yang mengantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini, menyempurnakan agama Islam ini di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Allah telah turunkan ayatnya dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Dan telah aku ridhoi Islam ini menjadi agama bagi kalian. Sehingga dengan kesempurnaan Islam yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam ayatnya ini mempunyai makna bahwasanya Islam ini telah mencukupi bagi pemeluknya. Islam ini telah mencukupi apa saja yang diinginkan oleh pemeluknya, oleh umatnya. Apa yang dia inginkan untuk melakukan amalan-amalan ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengantarkan dia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu telah dijelaskan di dalam Islam. Semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak perlu adanya tambahan lebih-lebih agama ini dikurang-kurangi dalam pelaksanaannya. Karena telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, telah disempurnakan agama ini oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengandung makna bahwa agama ini tidak butuh tambahan dalam pengamalannya. Begitu pula tidak boleh dikurangi agama ini dalam pengamalannya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pembahasan kita pada malam hari ini yang terkait dengan sholat Aidain, sholat dua hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, ini merupakan Id yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam untuk bersenang-senang dan merayakan hari besar umat Islam, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Dan tidak ada selain daripada perayaan-perayaan selain dari perayaan dua hari raya ini. Dan untuk mingguannya adalah pada hari Jumat, yang merupakan Id bagi kaum muslimin. Di setiap pekannya mereka berkumpul di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Selain itu, tidak ada di dalam Islam perayaan-perayaan Id yang berulang-ulang selain pada dua hari raya ini. Apakah itu yang berkenaan dengan mingguan, peringatan mingguan, bulanan, tahunan, itu tidak ada di dalam Islam. Tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembali kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ahsanal hadisi kitabullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu memperingatkan kepada umatnya ketika beliau berkhutbah. Di dalam khutbah Jumat, beliau senantiasa mengatakan kepada umatnya, inna ahsanal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan itu adalah Al-Quran, kitabullah, kalamullah, Al-Quranul Karim wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara itu adalah muhdatsat, perkara yang diada-adakan di dalam Islam, ditambah-tambahi di dalam Islam. Wa kullu bid'atin dalalah, karena itu adalah perkara bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita senantiasa berpegang dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni agar supaya kita mendasari seluruh amalan ibadah kita kepada Allah berdasarkan kalamullah, kitabullah, yang merupakan sebaik-baik ucapan, dan berdasarkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan banyak menimpa kepada kaum muslimin, mereka lebih senang mengamalkan amalan-amalan ibadah yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam daripada mengamalkan amalan ibadah yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dihidupkan, dimeriahkan, diagungkan, dihormati dengan sedemikian rupa, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan petunjuk dalam hal itu. Banyak sekali, lebih-lebih di bulan-bulan yang lalu dan bulan-bulan yang akan datang, bulan Rajab ataupun bulan Saban, banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin ternyata tidak berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita perlu sadari bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan semua amalan kebaikan yang akan dilakukan oleh umatnya, amalan apapun yang dia inginkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan apapun yang bisa mengantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula amalan-amalan yang lain, amalan kejelekan, amalan yang jelek yang menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala telah diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Amalan yang jelek, amalan yang bisa menjauhkan seseorang dari surganya Allah Subhanahu wa taala juga telah diperingatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaum muslimin, yang wajib bagi mereka adalah ittiba ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tabtadi, dan tidak mengada-ngadakan amalan-amalan tersendiri yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat al-jalil, seorang sahabat yang mulia dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u, ikutilah sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa la tabtadi'u, dan jangan kalian mengada-ngadakan amalan-amalan tersendiri. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat orang yang mengamalkan amalan ibadah yang dia inginkan tidak lain adalah kebaikan, yang dia inginkan tidak lain adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalahnya, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah atau tidak mengetahui satu amalan kebaikan yang bisa mengantarkan seseorang untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak. Karena Rasul yang paling tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada satu amalan yang itu merupakan amalan kebaikan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita melihat sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di mana beliau mempunyai sifat harisun alaikum, yakni sangat semangat memberikan hidayah kepada kalian, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kalian untuk mencapai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat bersemangat. Dan tidak ada satupun orang yang lebih bersemangat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan bimbingan kepada umatnya. Tidak ada seorang pun yang lebih semangat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengarahkan umatnya kepada kebaikan. Sehingga maka tidaklah seseorang itu mengamalkan satu amalan ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dia menganggap bahasanya ada sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, apakah dia itu lebih tahu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga ada amalan kebaikan yang tidak dilakukan oleh Rasul, sehingga perlu dia melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ini perkara yang mesti kita mengerti, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bersemangat untuk memberikan bimbingan kepada umatnya dari siapapun. Rasul paling bersemangat untuk memberikan bimbingan kepada umatnya, kaum mukminin, agar mereka mencapai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga telah sampailah orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kebahagiaan. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri telah memberikan rekomendasi, memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya ketika mereka mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diberi kabar gembira oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa fil jannah, dia ada di dalam surga. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah diberi kabar gembira oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa fil jannah, dia ada di dalam surga. 10 orang sahabat telah diberi kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masa hidupnya, dikarenakan taatnya mereka dalam menjalankan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada amalan-amalan yang lain yang kita dapati pada masa sekarang kita ini, mereka sudah mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang mereka amalkan? Tidak lain karena mereka senantiasa mempelajari, memahami, mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak berhenti sampai di sini untuk memperingatkan kepada umatnya, dan sejelek-jelek perkara itu adalah perkara yang diada-adakan dalam beragama. Perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sejelek-jelek perkara. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain memperingatkan umatnya, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian. Rasul memperingatkan agar supaya umatnya berhati-hati dari perkara yang diada-adakan oleh manusia, oleh umatnya yang mengada-ngadakan satu amalan ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai nasihat bagi kita sekalian, karena banyaknya orang yang menjalankan amalan ibadah ternyata itu tidak berasal dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada pembahasan tentang sholat Id, bahasanya dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Kautsar. Di dalam surat Al-Kautsar ayat yang ke-3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Ada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Ini terkait dengan sholat Idul Adha. Ketika setelah menjalankan sholat Idul Adha, diperintahkan untuk menyembelih hewan-hewan kurban. Dilakukan setelah melakukan sholat Idul Adha. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-A'la ayat yang ke-14-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri, tazakka, mengeluarkan zakat, wa dzakara isma rabbih fa shalla, kemudian dia menyebut-nyebut nama Rabb-nya, fa shalla, lalu dia menjalankan salat. Ini dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya melakukan sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Kemudian kata saya, Shalih Fauzan Hafizullah, wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'u man ba'dahu yudawamuna 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para khulafaur rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, mereka semuanya senantiasa melakukan salat tersebut, melakukan salat Id. Jadi mereka terus-menerus menjalankan salat Id di setiap tahunnya. Ketika datang waktunya, mereka melakukan sholat Id tersebut. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bihatan nisa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan sholat Id, untuk mendatangi sholat Id walaupun dia adalah wanita, hingga para wanita pun diperintahkan untuk menghadiri sholat Id. Semuanya diperintahkan untuk keluar, datang ke musola untuk menghadiri sholat Id. Wa yusannu lil mar'ati khuduruha ghairu mutatayyibatin wala labisatin li siyabi zinah aw syahra. Para wanita disunahkan untuk menghadiri peringatan perayaan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha ghaira mutatayyibah, dengan tanpa memakai minyak wangi. Ini perlu diperhatikan oleh sekalian kaum muslimah, para wanita muslimah, ketika mereka hadir menjalankan sholat id, mengikuti perayaan sholat id, dia keluar menghadiri sholat id tersebut dengan tanpa minyak wangi, tidak memakai minyak wangi. Walalabisa lisya bizina, dan tidak pula mereka keluar dengan memakai pakaian yang penuh dengan hiasan, warna-warni dan sebagainya, yang menarik pandangan kaum laki-laki. Au syahroh, atau pakaian kemasyhuran, bagian-bagian tertentu yang biasa mereka gunakan, maka tidak boleh dipakai untuk melakukan perayaan sholat id. Mereka sedang merayakan sholat id, hendak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka datanglah ke sholat atau ke tempat sholat tersebut dengan khusyuk, tunduk, dan merendahkan diri, disertai dengan takbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan disertai takbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang rendah, hina. Dia diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan aturan-aturan dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan aturan-aturan dan syarat-syarat yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum wanita yang hendak menghadiri sholat id, hendaknya dia keluar tanpa memakai minyak wangi dan pakaian yang penuh warna-warni dan hiasan-hiasan yang menarik pandangan orang, terutama kaum laki-laki. Ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wal yakhrujna tafilat, hendaknya para wanita itu keluar tanpa memakai minyak wangi. Wa ya'tazilna ar-rijal wa ya'tazilul haidul musalla, dan hendaknya mereka menjauhkan diri dari kaum laki-laki, jauh dari kaum laki-laki, di belakang kaum laki-laki. Wa ya'tazilul haidu al-musalla, dan hendaknya wanita yang haid ketika itu dia tidak mendekati tempat sholat. Dia diharuskan, disunahkan untuk mendatangi tempat sholat, tapi dia menjauhkan diri dari tempat sholat tersebut. Diperintahkan kaum wanita walaupun dia sedang haid untuk mendatangi perayaan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Hanya saja wanita-wanita haid, dia menjauhkan diri dari tempat sholat. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ummu Atiyah. Qalat Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru an nakhruja yaumal id. Kita diperintahkan para wanita untuk keluar menuju, yakni sholat pada hari id. Hatta tahrujal bikru min hidriha wa kahaba hatta tahrujal haidu fayakun khulfan nas fayukabbirna bitakbirihim wa yad'auna bitu'aihim yarjauna barakata dhalikal yaumi wa tuhratihi. Kami diperintahkan untuk keluar pada hari id, untuk menuju tempat dirayakannya sholat id, sehingga para gadis pun mereka keluar dari pingitannya, dari rumahnya. Dan sehingga wanita-wanita yang haid pun keluar dari rumahnya. Mereka berada di belakang manusia. Fayukabbirna bitakbirihim. Mereka bertakbir dengan takbirnya mereka, para laki-laki. Wayad'auna bidu'aihim. Dan mereka berdoa dengan doanya mereka. Mereka berharap barokah pada hari itu dan kesucian pada hari itu. Perintah kepada sekalian wanita untuk keluar menuju tempat ditegakkannya sholat id. Semua para wanita diperintahkan, bahkan wanita yang haid ataupun wanita yang nifas yang memang dia bisa untuk datang ke sholat id, maka diperintahkan untuk hadir. Hanya saja mereka harus menjauhi dari tempat sholat. Dengan harapan mereka bisa masuk dalam doa kaum muslimin, dan dengan harapan mereka bisa mendapatkan barokah pada hari itu. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kaum wanita untuk demikian. Datang ke tempat sholat id, hanya saja mereka datang tanpa dengan perhiasan-perhiasan atau dengan pakaian-pakaian yang bisa menarik perhatian. Dan ini banyak dilanggar oleh kaum muslimah. Mereka datang ke tempat sholat dengan pakaian-pakaian yang yakni serbawah, pakaian baru yang menarik, bahkan mereka memakai minyak wangi. Ini merupakan pelanggaran dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan mereka untuk datang ke salat Id, bahkan ke salat setiap waktunya, salat jamaah. Kalau mereka ingin datang ke salat jamaah, maka mereka diperintahkan untuk tidak memakai minyak wangi dan keluar dalam keadaan menutup aurat-aurat mereka dengan pakaian yang tidak penuh dengan hiasan-hiasan. Kemudian masalah yang lain terkait dengan sholat id ini adalah wal khuruj li sholatin id wa da'i sholatin id ala hadan nabtil mashhud minal jami' fihi idharu li syi'aril islam. Keluar untuk melakukan sholat id dan menunaikan sholat id pada atau sesuai dengan cara yang disaksikan oleh banyak orang, menurut cara yang disaksikan oleh banyak orang ini, fihi idharu li syi'aril islam, padanya akan tampak syiar-syiar Islam. Ketika semua orang keluar, kaum muslimin, laki-laki ataupun para wanita, anak-anak, mereka semuanya keluar, akan tampak syiar Islam. Ketika semua keluar dan mereka dalam satu niat untuk menegakkan sholat id, merayakan sholat id. Faya min a'lamid dini dhahirah. Itu merupakan yakni tanda-tanda ya. A'lamuddin adh-dhahirah. Syiar agama yang akan tampak itu adalah pada saat perayaan Idul Fitri ini. Ini maksud daripada perayaan daripada sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha dalam rangka untuk syiar Islam. Sehingga diharapkan kaum muslimin mereka diharapkan ketika melakukan sholat id itu secara bersama-sama. Itu yang dinasihatkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sekalipun mereka berbeda pandangan tentang masalah ru'yah, atau mungkin ada yang berpandangan ru'yah itu harus satu, mengikuti satu matlak. Ketika Saudi sudah menjalankan id, kita harus id. Atau mereka likulli baladin ru'yah, setiap negeri itu mempunyai ru'yah sendiri-sendiri. Maka terkait dengan perbedaan pendapat ini, mereka pun yang mempunyai pendapat satu matlak seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, tetap mereka menganjurkan untuk melaksanakan sholat id berdasarkan ketetapan yang ada pada yakni wilayahnya masing-masing, negerinya masing-masing, dalam rangka untuk supaya terlihat kesatuan dan persatuan kaum muslimin, dan supaya terlihat nampak syiar Islam begitu terlihat gaungnya. Tidak sebagaimana kalau kemudian satu kelompok melaksanakan sholat id pada hari ini, yang lain pada besok hari, itu akan tampak sedikit syiar daripada syiar-syiar Islam ini. Nah, maka ketika melakukan sholat id dan kemudian diadakan secara bersama-sama sesuai dengan ru'yah negeri tersebut, ketentuan dari pemerintah yang mengumumkan tentang pelaksanaan sholat id, maka akan tampak syiar Islam tersebut, tampak persatuan kaum muslimin, mereka semuanya keluar pada hari raya tersebut untuk menampakkan panji-panji agama Islam yang tampak pada hari ataupun sholat id tersebut. Kemudian terkait dengan sholat id ini, wa awalu sholati sholahan Nabi sallallahu alaihi wasallam lil id yaumal fitri minas sanati tsaniyah minal hijrah. Awal sholat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan sholat id pada hari Idul Fitri, yakni pada tahun kedua setelah hijrah. Setelah beliau hijrah dari Mekah, tahun kedua, baru di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam menjalankan sholat Idul Fitri. Walam yazal sallallahu alaihi wasallam yuwadibu alaiha hatta faraqad dunya shalawatullahi wasalamuhu alaihi. Dan senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam terus melakukan sholat id tersebut sampai beliau meninggal dunia. Shalawatullahi wasalamu alaihi. Beliau senantiasa menjalankan sholat id bersama kaum muslimin sampai beliau wafat meninggal dunia. Wastamarru 'alaihal muslimuna khalfan min ansalafin falau tarakaha ahlu baladin ma'astikmali syurutiha fihim qatalahumul imam. Dan terus permasalahan ini, menjalankan salat Id ini terus dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, yang mereka ambil dari salaf terdahulu hingga sampai masa khalaf yang kemudian, nah, mereka terus menjalankan hingga pada masa kita sekarang ini. Semua kaum muslimin menjalankan sholat id. Kalau kemudian ada sebuah negeri yang mereka meninggalkan sholat id, padahal telah sempurna syarat-syarat yang ada pada mereka, maka qatalahumul imam. Imam yang ada pada negeri tersebut boleh memerangi mereka yang tidak mau melaksanakan sholat id. Diperingatkan mereka agar mereka melakukan sholat id. Li'annahu min a'lamid dini dhahirah. Karena itu merupakan panci-panci agama, syiar-syiar agama yang akan tampak kal adzan, seperti adzan. Adzan merupakan syiar-syiar agama. Setiap waktunya ditegakkan adzan. Begitu pula hari Idul Fitri ataupun Idul Adha. Itu merupakan syiar-syiar agama yang harus ditegakkan oleh kaum muslimin. Sehingga ketika didapati satu wilayah tidak melakukan sholat id padahal mereka terpenuhi syarat-syaratnya, maka boleh diperingatkan, diperangi oleh imam ketika itu. Jadi sholat id merupakan da'bus salaf, kebiasaan para salaful ummah mereka terus menjaga amalan tersebut hingga pada masa kita sekarang ini. Dalam rangka untuk menampakkan syiar-syiar Islam, agar tampak syiar Islam ini, tampak syiar Islam ini agung di hadapan umat-umat yang lain. Kemudian terkait dengan sholat id ini, ada perkara yang harus kita ketahui. Wayam bagi antu adiya sholatal id fi sahra qaribatan minal balad. Hendaknya sholat id itu ditunaikan di tanah lapang yang dekat dari wilayah tersebut. Ditunaikan di tanah lapang, bukan di masjid ataupun di musola. Kalau dikatakan musola itu adalah tempat sholat atau tanah lapang, itu yang dimaksudkan. Kalau musola menurut kita di sini kan masjid yang kecil, itu namanya musola. Tapi musola kaitannya dengan bahasa Arab itu tempat dilakukan sholat. Biasanya disebut oleh orang-orang Arab itu musola itu ya tanah lapang. Nah, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-idaini fil musalla. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjalankan dua salat Id itu di musalla, maksudnya di tanah lapang, tempat khusus yang dilakukan untuk salat Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Alladhi ala babil Madinah, yang itu ada di pintu gerbang Madinah. Keluar dari masjid, kemudian menuju musola tempat dilakukan sholat id. Fan Abi Sa'id, sebagaimana hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitri wal adha ilal musola. Dari hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitri, beliau keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ilal musalla, menuju ke tanah lapang tempat dilakukan salat Id dan salat Idul Fitri, Idul Adha dan Idul Fitri. Selalu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di luar masjid, bukan di dalam, di dalam masjid. Muttafaqun alaih, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini merupakan sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan merupakan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa menjalankan salat itu tuh di tanah lapang, bukan di masjid-masjid. Bukan di masjid. Walaupun di situ ada Masjid Nabawi ketika itu, ada Masjid Nabawi, yang mana keutamaan sholat di dalam masjid tersebut lebih baik 1000 kali daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Tapi ketika sholat id, beliau tidak melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, tapi di musola, tanah lapang khusus yang digunakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalankan ibadah Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ibadah sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha di tempat khusus di tanah lapang. Sehingga sampai sekarang ini pun di Mekah sekitarnya, walaupun ada masjid-masjid, mereka keluar dari masjid dan mendirikan di samping-samping masjid yang ada lapangan di situ untuk ditegakkan sholat id, tidak di dalam masjid. Mimbar dikeluarkan dari masjid, kemudian mereka berkhutbah di situ, di luar masjid, sehingga tampak yakni syiar Islam begitu yakni besar di wilayah tersebut. Jadi ini yang menurut sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau memang ada udzur, hujan misalnya, hujan lebat, tidak mungkin seorang sholat di tanah lapang seperti itu. Dia sholat di dalam masjid ini karena udzur. Kalau tidak ada udzur, maka yang disunahkan, yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau senantiasa menjalankan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di tanah lapang. Ya, ini yang disebut dengan musola. tempat dilakukan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan Hafidzullah, walam yunqal annahu shalaha fil masjid li ghairi udrin. Dan tidak ada satupun dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau salat di masjid tanpa udzur. Tidak ada satu riwayat yang disebutkan atau yang menjelaskan bahwasanya Nabi salat di masjid pada hari Idul Fitri ataupun Idul Adha, tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa salat di musala, tanah lapang yang digunakan untuk khusus tempat salat Idul Adha dan Idul Fitri, kecuali ada udzur. Lingoiri undrin. Wali annal khuruja ila sakhra au qali haibatil muslimina wal Islam. Karena sesungguhnya ketika kaum muslimin semuanya keluar, untuk menjalankan sholat di tanah lapang, itu akan lebih tampak kehebatan kaum muslimin dan Islam. Islam akan tampak lebih besar, lebih mulia dan lebih agung kehebatan Islam ini. Wa adhara li syi'airil din, dan akan tampak pula syiar-syiar agama. Syiar-syiar agama pun akan tampak. Wala masakotan fidalik, dan itu bukan perkara yang sulit. Itu bukan perkara sulit yang dilakukan oleh kaum muslimin. Li'adamit takarrurihi, karena perkara itu bukan perkara yang berulang-ulang setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, enggak. Tapi berulangnya setiap tahun sekali. Perkara yang tidak sulit, tidak mengandung masyakoh. Tak ada kesulitan untuk menjalankan sholat satu hari saja, Idul Fitri, setiap tahunnya, untuk sholat di lapangan. Karena setiap hari kaum muslimin sudah sholat di masjid-masjid, di musola-musola kecil sudah dilakukan sholat di dalamnya. Ini untuk satu hari setiap tahun untuk keluar, menjalankan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, tidak ada kesulitan. Tapi inilah karena yakni kurangnya semangat kaum muslimin untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurangnya semangat kaum muslimin untuk mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga masih banyak yang menjalankan salat Idul Fitri di masjid-masjid. Padahal seharusnya yang dilakukan adalah di musala, di tanah lapang. Mereka keluar semuanya dari masjid untuk melakukan satu hari saja itu setiap tahun. Dan ini tentunya tidak ada kesulitan. Dan banyak tanah-tanah lapang yang ada di wilayah kita ini. Alhamdulillah masih ada tanah-tanah lapang yang bisa digunakan untuk melakukan sholat ini. Tapi ini tadi, karena sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semakin hari semakin ditinggalkan, sehingga kaum muslimin tidak ada semangat untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya benar apa yang dikatakan oleh para ulama, para imam, ketika perkara-perkara baru itu dimunculkan, maka sunnah-sunnah itu akan ditinggalkan. Satu perkara baru, perkara bid'ah itu diamalkan, satu sunnah akan ditinggalkan. Sekian banyak perkara bid'ah dilakukan, sekian banyak sunnah pun ditinggalkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarhus Sunnah. Kalau umat ini sudah menjalankan perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, maka perkara-perkara yang diajarkan oleh Rasulullah itu akan ditinggalkan. Banyak sekali dan banyak sekali. Sekian banyak perkara itu, sekian banyak pula yang akan ditinggalkan. Termasuk sholat di lapangan ketika hari Idul Fitri. Banyak yang meninggalkan perkara ini. Padahal ini adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha di tanah lapang, bukan di masjid, tapi di tanah lapang. Walaupun tidak ada larangan untuk melakukan sholat Idul Fitri di masjid, tidak ada larangan. Tapi Nabi SAW amal perbuatannya, petunjuknya menjelaskan bahwasanya beliau sholat Idul Fitri dan Idul Adha di tanah lapang. Kita kembali kepada perkataan Rasul SAW, wa khairu hadyi hadyu Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi saja seperti itu, ya kita ikuti. Nah, ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ada dalam surat Al Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala amalan ibadah kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kita. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini keutamaan ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keutamaan seseorang mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dicintai oleh Allah. Satu predikat yang sangat tinggi. Seseorang bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat berebut untuk mendapatkan kecintaan tersebut. Para sahabat berebut di mana ketika pada perang Khaybar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak memberikan bendera kepada seseorang yang Allah dan Rasulnya mencintainya dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Para sahabat berangan-angan dengan predikat ini, dicintai Allah dan cintai Rasulnya. Semalam mereka tidak bisa tidur membicarakan siapa yang akan mendapatkan bendera ini tadi di pagi hari. Semuanya berangan-angan untuk mendapatkan, bukan karena ingin menjadi panglima perang ketika itu, enggak. Tapi predikat yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang akan memegang bendera pada perang Khaybar itu adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang mereka angankan, ini yang mereka kejar, ini yang mereka harapkan. Mereka bisa mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Maka mereka berkumpul di tempat yang dijanjikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan bendera tersebut. Semuanya berkumpul. Para sahabat Abu Bakar, Umar dan yang lain sebagainya. Berkumpul untuk mendapatkan bendera dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan bendera itu, bahasanya Allah SWT akan memberikan kemenangan. Yang dipegang oleh orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Ternyata dari sekian sahabat yang berkumpul itu tidak ada yang diberi bendera. Yang tidak berkumpul justru yang akan dapat bendera. Ketika itu Ali tidak ikut berkumpul. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Karena dia sakit mata ketika itu. Sakit mata tidak bisa ikut kumpul. Dan tidak beliau berharap, namun karena sakit mata dia tidak hadir di situ. Ini merupakan takdir dan ketentuan dari Allah SWT. Ternyata Ali yang tidak ikut berkumpul, dia yang mendapatkan bendera, yang mendapatkan predikat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Datang Ali bin Abi Thalib, kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meludahi yakni mata, kedua mata Ali bin Abi Thalib, kemudian sembuh seketika. Seakan-akan tidak ada bekas orang yang baru saja kena sakit mata. Kalau orang sakit mata itu kan sembuhnya kan pelan-pelan. Nah, ini sama sekali enggak ada bekas. Ini min nubuwati min mukjizati Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk mukjizat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahasanya ludahnya mengandung barokah dan bisa menyembuhkan penyakit seketika itu. Sehingga tampak tidak ada bekas sama sekali bahwasanya Ali sedang sakit parah. Kedua matanya. hilang sakit kedua matanya tersebut, kemudian Ali bin Abi Thalib memimpin pasukan perang Khaybar yang menghancurkan benteng-benteng Yahudi, benteng-benteng Khaybar ketika itu, dan Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Yang jadi syahid di sini adalah bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang benar-benar ingin mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bisa didapatkan dengan cara ittiba, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang akan bisa mendapatkan kecintaan Allah ketika dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Dia akan bisa mendapatkan kecintaan Allah ketika seorang itu beribadah kepada Allah dengan cara yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan dia dapatkan kecintaan tersebut. Nah, ini yang diharapkan oleh setiap umat dari umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahasanya khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ini ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lakukanlah salat sebagai nasihat, lakukanlah salat Idul Fitri ataupun Idul Adha di lapangan. Di tempat yang terbuka di mana bisa disaksikan oleh umat-umat yang lain bahasanya Islam itu tampak besar, tampak agung. Mereka sama satu-satu bersatu kuat untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dan menampakkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Lakukan salat Id di lapangan-lapangan yang ada. Bihilafil Jum'ah, berbeda dengan salat Jumat, illa fi makatil musyarrafah. Fa innaha tusalla fil Masjidil Haram. Kecuali di Mekah al-Musyarrafah, di Mekah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya salat Id dilakukan di Masjidil Haram. Kecuali Masjidil Haram saja. Yang dilakukan sholat id di dalamnya. Nah, di masjid-masjid sekitar Mekah, di seluruh wilayah sekitar Mekah, itu tidak ada yang dilakukan sholat id di dalam masjid. Semuanya di luar masjid. Semuanya di lapangan. Semuanya di lapangan, di musola, tempat lapang untuk melakukan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Ini yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yubda'u waktu salatil id idzar tafa'atis syamsu ba'da tulu'iha qadra ramhin atau qadra ramhin. Waktu salat id itu dimulai ketika matahari sudah naik. Setelah terbitnya, yakni setinggi tombak, itu waktu dimulainya sholat id. Li'annahul waktu alladhi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha fi wa yamtaddu waktuha ila zawalis syams. Karena itulah waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat id. Dan waktunya berlangsung hingga sampai matahari tergelincir. Sampai tergelincirnya matahari. Itu waktu untuk melakukan sholat id. Awal waktunya adalah ketika matahari sudah terbit dan setinggi tombak. Perkiraan sudah setinggi tombak, di situ sudah dimulai melakukan waktu sholat id. Dan terus berlalu waktu tersebut sampai tergelincirnya matahari. Ini waktu pelaksanaan sholat id. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita sekalian umur panjang, kesempatan untuk bisa masuk pada bulan Ramadan, kemudian kita bisa melakukan sholat id. ini sudah masuk bulan Sya'ban, sebentar lagi kemudian Ramadan, kemudian sebentar lagi masuk bulan Syawal. Ya, senantiasa kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi umur panjang bisa mendapatkan bulan Ramadan yang penuh dengan berkah dan mendapatkan bulan Syawal, di situ kita melakukan salat Id secara bersama-sama. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang kita bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Masih ada sekian banyak pembahasan yang terkait dengan salat Id ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kita sekalian untuk bisa menyelesaikan pembahasan tentang salat Idain, di mana ini perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita lakukan di setiap tahunnya, dan harus kita ketahui apa yang terkait dengan dua salat Id ini. Wallahu alam bisawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.